Seindah bunga-bunga di taman, warna-warni semerbak mewangi, mawar melati dan flamboyan, pesona taman penyejuk kalbu. Semerdu nada-nada simfoni dalam lantun gubahan irama. Biola seruling dan melodi lagu syahdu bergetar hati. Wahai bangsaku, mari kita bersatu. Dalam harmoni berbagi kasih satu irama. Wahai bangsaku, mari satukan langkah harmoni yang penuh harapan. Indah, indahlah negeriku, rukun, rukunlah bangsaku. Damai, damailah negeriku, majulah bangsaku. Semerdu nada-nada simfoni dalam lantun gubahan irama. Satu irama. Wahai bangsaku, mari satukan langkah negeriku, rukun, rukunlah bangsaku. Damai, damailah negeriku, maju, majulah bangsaku.